Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحاب الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارزقنا يا ربنا محبة حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا حسن المتابعة بحبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا حبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat، para pendengar dan juga para pemirsa yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah, diberi keistiqomahan di dalam menggapai kemuliaan, tidak berhenti untuk mencari kemuliaan hingga nanti bertemu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjuang dan berjuang terus untuk mencari kemuliaan. Dan saat ini kita pun dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di sini untuk menggapai kemuliaan. Sungguh tempat ini adalah mulia bukan karena kami tempat ini mulia. Bukan karena Fadilat Syekh Murad ini mulia. Akan tetapi tempat ini mulia karena kebersamaan kita ini. Sehingga majlis zikir, majlis ilmu yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan majlis ilmu itu tidak mungkin hanya ustaz saja, akan tetapi harus ada orang yang lain. Jadi kebersamaan kita ini yang mengundang rahmat Allah, yang mengundang pengampunan Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala, bahwasanya inna lillahi malaikatan sayyaratan yaltamisuna hilaqad dzikri wa fi riwayatin hilaqal ilmi. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang kerjaannya mondar-mandir mencari majlis zikir seperti ini, majlis ilmu. Kemudian setelah malaikat ketemu majlis ilmu kayak begini ini, menghabarkan, memberitahu kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Setelah malaikat yang lainnya pada tahu semuanya, serempak, kompak, mereka berdoa memohon kepada Allah yang isi doa itu, ya Allah berikan rahmatmu dan pengampunanmu kepada yang hadir. Pengampunan dan rahmat Allah, malaikat yang memohon. Allah pun bersumpah bi'izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku telah memberikan rahmat kepada yang hadir dan aku pun telah mengampuni yang hadir. Dan malaikat penasaran dan bertanya, ada satu orang yang ia adalah kathirul khata'i, banyak ia melakukan kesalahan, akhirnya ikut-ikutan datang ke tempat itu. Dijawab oleh Allah bi'izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, aku pun telah memberikan rahmat kepadanya dan aku pun telah mengampuninya. Karena dia telah duduk dengan man la yashqa bihim jalisuhum, karena dia telah duduk dengan orang-orang yang beruntung. Jadi kita ini rombongan orang yang beruntung. Kalau ada orang-orang yang kurang, insyaAllah dilengkapi oleh yang lainnya. Maka rindukan hati kita kepada majlis semacam ini, dan rindukan anak kita kepada majlis semacam ini, rindukan kerabat kita di majlis yang semacam ini. Dan urusan faham dan tidak faham itu urusan nanti, yang penting datang dulu. Ngerti tidak ngerti urusan nanti. Mungkin ada orang yang pikun ya, kalau datang kil pulang ke rumah gak ingat apa-apa. Tapi ketahuilah sudah dapat pengampunan dan rahmat dari Allah. Maka masalah faham nanti. Yang penting datang dulu, nanti Allah akan memberikan pemahaman yang lain yang kadang bukan yang disampaikan seorang guru yang ia fahami. Akan tapi karena ketulusan yang hadir, itulah Allah memberikan ilmu, namanya ilmu ladunni. Tiba-tiba sampai di rumah ada pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh Allah ke hati masing-masing. Maka dari itu juga jangan sampai anak-anak kita kita tinggalkan. Sehingga kami dengan anak-anak kecil tidak pernah melarang orang seorang ibu membawa putra-putrinya. Karena mereka juga punya roh yang mendapatkan doa malaikat. Jadi bawa, termasuk mukaddimah pendidikan. Kenalkan mereka ke tempat mulia. Enggak ada alasan ibu-ibu tidak bisa hadir ke pengajian gara-gara punya anak. Nanti oleh Allah diambil anaknya, bingung. Mumpung punya anak, bawa ke tempat yang mulia. Ini mukaddimah pendidikan. Jadi enggak ada istilah alasan aku punya anak. Bayi bawa ke tempat ini. Kalau nangis di sini tempat masih luas, bisa jalan-jalan di ujung sana, ujung sini. Di mana dipasang pengeras suara, dari manapun bisa dengar. Jadi anak yang kita bawa ke tempat semacam ini pun mendapatkan doa malaikat. Dan ini mukaddimah. Kelak di kedepan hari, ia akan lebih mudah untuk dididik. Karena apa? Rahmat sudah diberikan oleh Allah mulai dari dini, mulai dari kecil. Itu pendidikan. Maka jangan sampai ada anak-anak malah ditinggal. Ada sebagian orang barangkali tidak senang kalau pengajian ada anak-anak karena ribut. Enggak apa-apa anak-anak ribut, nangis, jerit, enggak apa-apa. Tidak ada masalah, namanya anak-anak. Anak-anak ngomong, namanya anak-anak. Pokoknya ibu dan bapaknya tidak boleh ikut ngomong, gitu saja ini. Ini jadi enggak apa-apa bawa, kami senang itu anak-anak kecil itu. Itu rohnya dengar semuanya itu, bayi-bayi yang digendong itu rohnya mendengar. Dan akan mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada alasan orang untuk tidak bisa hadir ke majelis. Kadang-kadang anak yang merupakan nikmat rahmat dari Allah dijadikan alasan enggak ngaji. Bayi saya masih begini, anak saya masih begini ini. Tidak, bawa anak ke tempat yang mulia semacam ini agar juga mendapatkan doanya malaikat yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk dikabul bi'izzati wa jalali. Allah bersumpah untuk mengkabul doa malaikat tersebut. Baik, ini mukaddimah sekelumit, semoga semakin yakin kehadirannya ke tempat ini mulia karena kita bersama ini. Kebersamaan kita ini. Belum lagi nanti kita berdoa bersama, sebab doanya orang banyak lebih mudah dikabul oleh Allah. Karena apa? Semakin banyak orang yang memohon, maka semakin mudah dekat untuk dikabul. Karena apa? Sifat-sifat wilayah itu ada di kumpulan orang yang banyak. Kalau kita sendiri mungkin kita adalah, bukan mungkin, kita banyak kesalahan. Akan tapi kalau kita bersama ini, bisa saja akan ditemukan karena kumpulan kita ini sifat seorang soleh yang wali, sehingga dengan begitu akan diangkat doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah. Jadi mungkin doa ibu yang di pojok sana, aminnya serius, dikabul, kita dapat semuanya. Mungkin bapak yang di pojok sana waktu mengamini doa serius, sehingga kita juga sebab diterima doa kita, bareng-bareng diterima. Maka senanglah menghadiri tempat yang semacam ini. Dan jangan lupa niat yang besar, yang banyak, niat yang luar, niat yang benar. Apapun hajat Anda, niatkan waktu Anda hadir ke tempat ini. Niatkan. Yang punya penyakit, niat biniati syifa, niat untuk cari kesembuhan. Yang usahanya sempit, semoga dengan kehadiranku ke tempat ini Allah memberkahi usahaku. Yang susah mendidik anak, semoga dengan kehadiranku akan dimudahkan mendidik anakku. Yang di rumah tangganya tidak baik, semoga menjadi indah. Terus diniatkan yang banyak, karena dengan niat itulah akan ada permohonan-permohonan yang tulus kepada Allah. Kalau ada orang berdoa enggak pakai niat, itu pasti enggak khusyuk. Ngomong apa tadi? Doa apa yang dibaca 2 lembar, 3 lembar doa, tapi tidak pernah dirasakan oleh hatinya, karena tidak niat di dalam hatinya. Maka niat yang baik. Baik, kita akan langsung bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah disampaikan oleh Fadilatil Syekh Dr. Murad tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujizat-mujizat beliau yang sungguh luar biasa, kemuliaan-kemuliaan beliau. Dan kita sekarang lanjutkan salah satu dari mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau punya kalimat-kalimat yang benar, yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan kalimat-kalimat beliau adalah hadis-hadis beliau, sabda-sabda beliau yang saat ini kita akan membacanya, yaitu kitab At-Tajridus Sharih dan kitab Riyadhus Shalihin. Semoga itu semua menjadi sebab kita sambung secara sesungguhnya dengan sesungguhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pertemuan kita ini adalah memang pertemuan yang karena Nabi untuk Nabi, dan menjadikan sebab kita kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada Kitabul Adzani. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashadu an la ila illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sallim. Amma ba'd. Faqal mu'alif Abul Abbas Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biya bi ulumi fid darain. Amin. Babu batil adhani ila qawlihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tabdulu salatul jami'i salat ahadikum wahdah bi 25 juz'an atajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajr thumma qala Abu Hurairah faqra'u in syi'tum inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. An-Nabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tafdhulu salatul jami'i salat ahadikum wahdah fi 25 juz'an wa tastami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajr thumma qala Abu radhiyallahu an faqra'u in syi'tum inna Qur'an al-fajr kana mashhuda wa bihi ilaika. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tafdhulu salatul jami'i salat ahadikum wahdah bi 25 juz'an wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajr thumma qala Abu Hurairah radhiyallahu an faqra'u in syi'tum inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang babnya bab adzan. Tapi di sini tidak ada keterangan tentang adzan sama sekali, tapi ada sangkut pautnya dengan orang yang menyambut adzan. Adzan dikumandangkan di masjid agar orang mau datang ke masjid. Kalau sudah di masjid sholat bareng-bareng namanya sholat berjamaah. Nah, ini memang ada sebagian surah mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan adzan. Akan tapi ada hubungannya dengan adzan, sebab adzan itu dikumandangkan untuk mengundang orang. Setelah orang berkumpul sholat, setelah itu sholat namanya sholat berjamaah. Baru diterangkan kalau orang, nah ini termasuk untuk mengukuhkan menyambut adzan. Sehingga disebutkan tentang keutamaan-keutamaan sholat berjamaah agar orang bergegas di saat mendengar adzan, di saat dikumandangkan adzan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda tafdhulu akan melampaui, akan lebih utama salatul jami'i salat bersama atau berjamaah melebihi salata ahadikum salatnya salah satu dari kalian wahdahu kalau salat sendirian bi 25 juz'an dengan 25 dalam riwayat lain kan darajatan artinya lipat 25 wa tajtami'u kemudian dilanjutkan hadis ini berkumpul malaikatul laili malaikat malam wa malaikatun nahari dan malaikat siang fi salatil fajri di salat fajri salat subuh. Ini menunjukkan bahwasanya, dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama, salat jamaah yang paling bagus di antara 5 waktu itu adalah salat subuh. Biarpun ada yang mengatakan salat asar itu salat wusta, ya akan tapi di sini juga pendapat bahwasanya salat subuh adalah paling bagusnya untuk salat berjamaah. Kemudian sholat Jumat di hari subuh. Paling utama adalah sholat subuh di hari Jumat. Kemudian setelah itu sholat subuh di hari-hari yang lain. Itu yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Karena sholat subuh ini susah, berat. Orang pada nyenyak tidur untuk bangun pergi ke masjid tidak gampang. Tuma qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Abi Hurairah berkata, faqra'u in syi'tum. Jika engkau mau bacalah ini ayat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Itu mengukuhkan tentang keutamaan salat fajar bahwasanya disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya membaca Al-Quran di waktu fajar itu lebih, karena inna Quran al-fajri kana masyhuda. Solat subuh, ada yang mengatakan Quran al-fajri ini membaca Al-Quran di waktu fajar, yakni solat subuh. Ada yang memaknai bahwasanya yang itu adalah solat subuh, karena umum kalau solat pasti ada Qurannya, solat pasti ada bacaan Al-Qurannya. Kan, tapi ini bisa dimaknai bahwasanya membaca Al-Quran waktu orang solat subuh ini masyhuda, disaksikan malaikat-malaikat. Yang tadi disebutkan dalam sepotong hadis sebelumnya, malaikat malam berkumpul, malaikat siang berkumpul menyaksikan. Dan kesaksian malaikat dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, mendoakan, bahkan mendoakan dengan doa yang luar biasa, bersalawat kepada orang yang melakukan solat, malah solat di masjid atau salat berjamaah, didoakan oleh ulama, Allahummarhamhu, Allahumma salli alaihi, dalam riwayat, ya Allah berselawatlah kepada orang itu yang lagi salat di masjid, yang lagi salat berjamaah, warhamhu, ya Allah berikan kasih sayangmu kepada orang yang lagi salat di masjid. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam bab tersebut. Dalam hanya kebetulan saya Az-Zabidi tidak memasukkan hadis tersebut dalam tajwidus sorehnya. Tapi bahwa jelas di situ didoakan oleh malaikat dengan doa yang luar biasa, rahmat Allah semoga diberikan kepada orang yang menghadiri solat subuh dengan berjamaah. Baik, dari hadis yang dari awal hadis, solatu al jami'i tafdulu ala solati, solatul jami'i tafdulu solatul jami'i, solat berjamaah melebihi daripada solat sendirian. Kembali kalau kita ulas bahwasanya, kembali kepada ulasan yang lalu bahwasanya solat berjamaah menurut Imam Ahmad adalah wajib. Harus kita fahami makna ini. Dan banyak cenderung kepada ini bahwasanya Imam Ahmad, Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad cenderung kepada pendapat ini. Sehingga beliau sangat perhatian dengan solat berjamaah. Kemudian menurut jumhur ulama adalah fardu kifayah. Menurut Imam Madhab Imam Syafi'i, di samping pendapat yang mengatakan fardu kifayah adalah sunnah mu'akkadah. Nah, tapi jangan sampai ngentengkan cuman sunnah. Oh tidak, biarpun sunnah ini keutamaannya luar biasa besar. Keutamaannya melakukan sholat berjamaah luar biasa. Maka jangan sampai kita lalai. Dan pendapat pendapat jumhur ulama juga sangat kuat. Imam Ahmad juga sangat kuat. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib dengan hujjah yang kemarin sampai Nabi ingin membakar rumah. Akan tapi pendapat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan itu sunnah mu'akkadah atau yang lainnya, hujjahnya tetap hadis ini. Karena di sini disebutkan, ya, sadari bahwa tafdhulu shalatul jami'i, salat berjamaah itu melampaui keutamaannya dengan salat sendiri. Artinya salat sendiri ada keutamaannya. Kalau salat sendiri adalah tidak boleh, tentu tidak ada keutamaannya. Salat sendiri hanya mendapatkan keutamaan satu, berarti sah salat sendiri juga sah, tapi dibanding salat berjamaah yang 27 kali atau 25 ini adalah sangat jauh. Ini menunjukkan bahasanya solat sendiri juga sah menurut madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan jumhur ulama yang mengatakan fardu kifayah. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara begitu lalu tidak pernah melakukan solat berjamaah, ya. Mana kerinduan kita? Kalau Imam Ghazali mengetes kita itu, kamu nuntut ilmu itu untuk apa sih? Untuk mengamalkan ilmuku. Baik, lah kamu sudah ngerti solat jamaah sunnah dikukuhkan, kok kamu tidak ngamalkan? Jangan-jangan kamu itu senang ilmu yang tidak manfaat. Ya, semuanya tahu kenapa susah mengamalkannya. Babnya satu, ilmunya tidak manfaat. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala nanya, nuntut ilmu pengen apa? Pengen mengamalkan ilmu, wahai Imam Ghazali. Lah kamu sudah dapat, kenapa tidak kau amalkan? Takut dicabut ilmumu oleh Allah sehingga kamu tidak punya ilmu atau ilmu yang tidak manfaat. Baik, ini kemudian dilanjutkan, malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpul, masya Allah, menyaksikan orang yang melakukan sholat fajar. Allah, nikmat luar biasa. Dan memang sangat susah di sini, apalagi didahului dengan doa-doa, misalnya melakukan dua rakaat fajar, doa sholat, kemudian membaca doa fajar yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang dicantumkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan semestinya kita sudah kepada kitab itu. Bidayatul Hidayah itu satu kitab yang paling ringan untuk amalan-amalan kita, karena namanya bidayah, pemula. Pemula yang menuju jalan Allah membaca kitab Bidayatul Hidayati. Nanti ada anjuran-anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, mulai dari di saat kita bangun tidur, ke kamar kecil, baca doa sebelum salat subuh, setelah salat subuh, kegiatan setelah subuh, setelah doa asar dan seterusnya sampai hendak tidur kembali. Ini harus ada kegiatan-kegiatan rutin yang menjadikan kita terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan, satu hadis saja, karena insyaallah kita akan bacakan hadis Riyadhus Shalihin. Baik, itu. Jadi ingat bahwasanya salat fajar itu lebih paling utama, paling dikukuhkan. Kemudian jangan ngentengkan ya. Yang dikhawatirkan ngentengkan saja. Kalaupun seandainya ini kaidah kalau orang tidak bisa mengamalkan satu sunnah. Seandainya kita sudah tahu ilmu, kok tiba-tiba di saat itu kita tidak bisa mengamalkannya. Baik karena uzur atau karena tidak ada udzur. Namanya sunnah tidak dosa. Tapi yang menjadi masalah di saat kita meninggalkan sunnah dengan tenangnya. Artinya tidak sambung dengan Nabi. Mungkin Anda suatu ketika seorang ibu di rumah. Tidak ada suami yang menemaninya. Mau pergi ke musola takut malam hari. Ibu sholat sendiri. Ingat ya Allah. Aku kok belum bisa sholat berjamaah ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Padahal namanya sunnah tidak dosa. Tapi menyadari kalau dia tidak bisa mengamalkan sunnah itu nikmat. Jadi jangan gelendem, diam saja, tidak menjalankan sunnah, diam saja. Mungkin dalam kesibukan yang Anda tidak bisa melakukan sholat duha. Mungkin karena satu hal. Atau waktu Anda haid, ibu-ibu lagi haid, pengen lakukan sholat duha. Subhanallah, biasanya jam 9 Anda melakukan sholat duha. Anda ingat waktu itu dan Anda ngadu kepada Allah, ya Allah, aku tidak bisa melakukan sholat duha karena aku haid, ya Allah. Luar biasa. Jadi membiasakan untuk ingat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Di saat kita tidak melakukannya, tidak bisa melakukannya. Sampai disebutkan Imam Haddad mengajarkan kalau kita misalnya tidak bisa minum dengan duduk. Kalau minum kan diupayakan duduk kan. Jadi baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladhi yashrabu qa'iman wa qa'ida. Jadi ingat Nabi, bahasanya saya itu melanggar Nabi ini. Nabi memang pernah minum dengan berdiri, tetapi lebih banyak Nabi minum dengan duduk. Jadi di saat kita melanggar itu, ingat. Loh, itu loh yang menjadikan ilmu kita manfaat. Urusan sepele. Jadi insya Allah berjamaah semuanya. Kalaupun ternyata ada karena satu hal. Tidak bisa melakukan sholat berjamaah, ngadu kepada Allah. Ya Allah ampuni aku karena aku belum bisa mengamalkan ilmu. Karena saat ini aku tidak bisa sholat berjamaah. Baik karena udzur atau karena tidak ada udzur. Maka nanti akan terpanggil hatinya untuk terus berjamaah. Ini bukan saja urusan sholat berjamaah, apapun tentang sunnah-sunnah Nabi. Kalau Anda belum bisa melaksanakan, ingat. Karena juga termasuk itu mengulang pemahaman kita tentang ilmu tersebut. Mengukuhkan sunnah di dalam hati kita. Sehingga nanti akan menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gelendem, diam-diam saja. Tidak menjalankan sunnah, tenang saja. Loh, ilmu apa yang dicari ini? Katanya di majlis sudah 2 tahun hadir di majlis Al-Bahjah. Tapi tidak pernah tersentuh di saat dia meninggalkan sunnah Nabi. Tidak pernah dia ngerasa. Barangkali mungkin ada orang yang makan dengan berjalan masih nyantainya. Makan berdiri masih nyantainya. Masya Allah. Kenapa kok tidak mencoba menyesali? Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, aku masih belum bisa menjalankan sunnah Nabi ini. Kenapa makan aku masih berdiri? Dan mungkin ada orang minum dengan tangan kirinya pun tidak pernah sadar. Padahal dia dengar setiap maulid Nabi disebutkan kalau Rasulullah minum dengan tangan kanannya. Kenapa masih minum dengan tangan kirinya? Permasalahannya adalah tidak pernah menyadari kalau dia melanggar. Kalau Anda tidak bisa minum dengan tangan kanan. Karena satu hal, mungkin tangan kanannya dipegang sama yang lainnya. Atau tangan kanannya tidak tahu lumpuh, dia harus pakai kiri. Ingat bahasanya, ya Rasulullah, ya Allah. Aku tidak bisa menjalankan sunnah kekasih Nabi Muhammad karena tanganku sakit. Minum dengan tangan kiri. Ingat. Nah ini luar biasa. Ini satu hal yang sering dilupakan oleh para penuntut ilmu. Baik, itu saja. Kita akan langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Karena waktu fikihnya tadi, fikih tentang Rasulullah sudah disampaikan oleh Fadilat Syekh Murad. InsyaAllah sudah cukup. Kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulubihi wa bi'ulumikum fi dar amin ila anqal. Bab qada'i hawaijil muslimina. Bab tentang menyelesaikan atau membantu hajat-hajatnya kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan, niscaya engkau akan beruntung. La'alla di dalam Al-Quran artinya kepastian. La'allakum tuflihun. Berbuatlah engkau kebaikan, niscaya dengan itulah engkau akan beruntung. Al-Hajj ayat 77. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat lain, wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Apapun yang engkau lakukan dari kebaikan, Allah menyaksikan, tidak akan luput dari pengetahuan Allah. Maknanya apa? Allah sudah berjanji semua kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, Allah akan beri imbalan. Dan Allah pantang ingkar janji, sebab Allah yang maha kuasa, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Akan tetapi kalau janji seorang presiden atau seorang kaya atau seorang yang kuat pun masih bisa diingkari, karena mungkin muncul kelemahan suatu ketika. Tapi Allah dat yang maha kuasa, yang maha kuat, yang tidak mungkin ada kelemahan bagi Allah. Maka apapun yang telah Allah janjikan sangat mudah untuk diwujudkan. Maka dengan kebaikan yang dilakukan hambanya, Allah akan beri. Beri surga, beri pahala dan sebagainya. Maka ma taf'alu min khairin, apapun yang kau lakukan dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, Allah menyaksikan. Dan maknanya Allah menyaksikan, dan kalau sudah Allah tahu, bakal digaji engkau. Memang kita tidak cari pahala kalau kita belajar dalam Ibn atau Al-Asakan dari jangan beramal mencari itu semuanya. Akan tapi Allah pun menyebutkan bahasanya pahala itu ada. Artinya apa? Begitu juga sebaliknya, jika engkau melakukan kejelekan, kamu harus sadar Allah pun tahu. Dan Allah pun bisa menyiksamu. Maka kalau begitu sama-sama berbuat, lebih baik aku berbuat baik. Dan sebetulnya pemahaman ini penting. Sama-sama kita melakukan suatu pekerjaan, kenapa kita harus melakukan pekerjaan yang haram? Kenapa kita tidak mengambil pekerjaan yang baik saja? Sama-sama. Nah, ini permasalahannya adalah kesadaran. Kesadaran kita ini yang kurang. Sama-sama berjalan. Kalau orang berjalan untuk olahraga itu semangat. Berjalan untuk olahraga dari Kedawung sampai Lampu Merah Montoya. Itu biasa jalan-jalan. Tapi berjalan ke masjid tidak gampang. Ya. Padahal sama-sama jalan. Padahal sama-sama jalan. Permasalahan adalah orang ini diambil hatinya oleh Allah atau tidak. Dibawa kepada bimbingan Allah atau tidak. Ini. Jadi itu saja sebabnya. Sehingga kita ingin bisa berbuat baik. Maka semua orang yang bisa berbuat baik itu karena dipilih oleh Allah. Dan sadari itu, yakini makna ini. Maka dari itu kebaikan apapun yang Anda lakukan ternyata itu kebaikan Allah. Sehingga dengan begitu semestinya kita tidak berhak untuk menuntut pahala. Tapi kita memang tidak menuntut, kita menjalankan perintah Allah, dan dengan kerelaan Allah, yakni kemauan Allah, Allah berjanji untuk memberi pahala. Itu saja, selesai. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Allah tahu apa yang kalian lakukan dari kebaikan, biarpun kau sembunyikan. Tidak ada yang tahu, bahkan sampai digambarkan dalam hadis Nabi, tangan kananmu bersedekah, tangan kirimu tidak tahu, maka Allah tetap tahu. Sedekah sir Allah tetap tahu, dan itu yang semakin gede pahalanya. Hadis yang pertama ini, kebaikan apa sih yang dimaksud di sini? Dikhususkan oleh Imam Al-Nawawi rahimahullah taala kebaikan dengan orang lain dalam hadis yang pertama, atau secara urutan hadis semuanya ini sudah hadis yang ke-246. Hadis yang pertama dalam bab ini, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Semoga Allah meridai keduanya. Ini meridai Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-muslimu akhul muslim. Itulah cara Nabi untuk menghimbau itu adalah didekatkan secara hati dulu. Jadi kalau tolong dia, ngapain, apa urusanku dengan dia, kan begitu. Tapi diingatkan, itu dia saudaramu seagama, sama-sama umat Nabi Muhammad, sama gini. Baru setelah itu apa? Bantulah dia. Ini pun memang kita di dalam mengajak orang harus ada muqaddimah, agar orang itu siap untuk membantu. Dan mungkin harus kita jelaskan nih, hakul karabah, ini kerabat. Kalau langsung bantu dia, susah. Nabi Muhammad itu, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Dan harus merasa bersaudara. Sehingga yang tidak merasa bersaudara belum ada iman di dalam hatinya. Al-muslimu akhul muslim. Baik, kalau memang engkau sudah menyadari ini, sadar atau tidak? Saudaramu seagama itu. Orang muslim saudaramu, semuanya orang muslim saudaramu. Kalau sudah engkau menyadari itu, maka tidak pantas saudara dengan saudara saling menganiaya. Maka, la yadlimuhu. Tidak berbuat dolim kepada sesamanya. Enggak ada. Kalau berbuat dolim berarti rasa persaudaraannya sudah hilang. Rasa persaudaraannya sudah tidak ada di dalam hatinya. Sehingga al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu. Tidak sepantasnya ia berbuat dolim. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh menjadikan dia sebab didolimi. Yuslim itu menyerahkan kepada orang yang didolim. Maksudnya tidak berbuat dolim dan tidak menjerumuskan dia untuk didolimi orang lain. Anda mungkin tidak berbohong, tapi kalau Anda serahkan saudaramu kepada orang yang bohong, Anda mendolimi dia secara tidak langsung. La yuslimuhu. Jangan kau serahkan orang tersebut kepada orang yang bakal berbuat dolim. Ini dalam banyak hal. Kadang kesadaran, biasanya kalau sudah orang mementingkan urusan yang tidak penting, maka muncullah kedoliman-kedoliman secara tidak langsung. Seorang tua pun kadang dolim kepada anaknya, dia sih memukul tidak. Nyiksa tidak. La yuslimuhu, karena dia anaknya. Tapi dia yuslimuhu, akan tapi dia berbuat dolim secara tidak langsung dengan cara apa? Diserahkan putrinya kepada orang yang tidak beragama. Lihat, bapaknya memang tidak pernah menempeleng, tapi suaminya ternyata pernah memberi bokem. Nah, ini lihat. Kenapa? Orang tua yang tidak pernah berpikir panjang. Dia tidak berbuat dolim. Akan tapi lihat, dia menyerahkan kepada orang yang tidak benar. Sama ini urusan-urusan semacam ini. Jadi harus kita perhatikan sama waktu kita menyekolahkan kepada seseorang anak kita. Jangan hanya sekedar kita menyekolahkan. Anda mungkin tidak berbuat dolim, akan tapi ternyata orang tersebut berbuat dolim kepada anak Anda dengan berikan pendidikan yang tidak benar. Atau mohon maaf, dia melakukan sesuatu yang haram kepada anak Anda. Karena dia tidak mengerti agama, berarti Anda menjerumuskan Anda untuk didolimi oleh orang lain. Sama, berarti hati Anda sudah tidak ada. Cuman permasalahannya lagi-lagi kesadaran. Jadi la yuslimuhu, tidak menyerahkan kepada orang lain. Yang paling banyak urusan pernikahan ini. Sehingga ada orang tua yang mementingkan hanya urusan materi saja. Yang penting mantuku berduit. Innalillah. Bukan jaminan orang berduit. Belum tentu bisa menghargai putrimu. Putrimu bisa direndahkan di rumahnya. Sehingga ada sekelompok orang itu kalau sudah pernikahan itu dihitung keuangannya itu. Lemarinya berapa? Ya Allah, ini kok benar-benar anak murah ditukar sama lemari. Ada sekelompok orang itu kalau mau nikah itu dibahas. Ngasih lemari berapa? Apalagi maharnya dihitung, mejanya, kursinya, perabot rumah tangga. Innalillah. Masa perempuan kelas rumah tangga, kelas dapur itu ya. Berikan hati yang mahal, bukan diberi dengan urusan itu. Tapi ada. Insyaallah jamaah enggak ada. Insyaallah. Amin. Kalau enggak ada nih takut ilmu yang enggak manfaat ini. Pilihlah kesolehan seseorang. Cuman kadang memang kami pernah mendengar ada urusan, nanti menikah kamu tidak dikasih lemari, apalagi nikah di pondok. Biarpun punya duit tidak boleh kelihatan punya duit. Kita ingin menikah dimudahkan dengan kesederhanaan. Karena apa? Kita ingin mengambil janji dari Rasulullah, semakin sederhana dalam pernikahan, semakin berkah dalam pernikahan itu. Makanya biarpun ada orang kaya di sini menikah, kalau sudah di pondok, biasakan dengan sederhana untuk menuai berkah dari Allah. Sekarang sudah tidak di pondok, di luar, maksain utang, lihat enggak berkah, hidupnya susah terus, bingung bayar utang, lihat. Karena apa? Bagaimana tidak bayar utang untuk beli lemari, ngutang. Ini ngutang, hanya bangga-banggaan saja di kalangan masyarakatnya. Bahasanya apa? Aku dikirim lemari jati. Aku dipikirin gini. Ngomong sama tetangganya, dipikir anaknya itu sudah harganya mahal, harga lemari. Innalillah. Subhanallah. Ada lagi? Ada, Bu? Tobat, tobat. Ini makna ini. Harus ini. Tobat. Subhanallah. Kadang saya terenyuh, kami terenyuh dengar cerita ini. Yang jelas, ada cerita. Bukan orang Majalengka kayaknya. Orang mana? Bukan orang Majalengka, juga bukan orang Indramayu, bukan. Tidak enak saya Cirebon, Bu. Ada cerita semacam itu. Jadi mau menikah tuh mikir, kamu dikasih apa nanti? Dikasih apa? Dikasih hati. Kalau sudah dikasih hati, semuanya kasih cinta, hati, pengabdian, kasih sayang. Itu lebih mahal daripada lemari. Ini musibah. Sehingga banyak seorang suami, seorang bapak, ibu menikahkan putrinya, ternyata dia zalim tanpa disadari. Hanya karena bagaimana suaminya itu punya duit, punya kaya dan sebagainya. Sehingga di rumah tangganya tidak terhormat. Na'udzubillah ya. Ibu tolong sadar masalah ini. Ketahuilah anak-anakmu adalah amanat. Jangan kau nikahkan putrimu kecuali orang yang kenal agama. Dekat dengan orang-orang soleh. Kalau hanya yang anda pikirkan urusan dunia, dia bakal dihinakan sebelum hina. Dihinakan nanti akhirnya pada hina. Sehingga anak juga bingung urusan duit, duit-duit saja. Wah, tak tahunya utangnya banyak. Mulai ngedumel lagi. Tak tahunya ngutang ya. Sudah sinis antara mertua dengan menantu. Nggak cocok lagi. Akhirnya anaknya nggak kerasan. Macam-macam sebab. Hati-hati, takutlah kepada Allah. Putri-putrimu adalah amanat, wahai bapak. Nikahkan kepada orang soleh. Sebab orang soleh akan memuliakan putrimu kalau kaya. Kalau tidak kaya pun dia akan ngerti makna kesabaran. Dia akan ngerti makna halal dan haram. Tapi kalau sudah kaya pun tidak kenal Allah, putrimu akan dikasih makanan yang haram. Tidak punya, kok tidak kenal Allah, sudah melarat makan haram. Sengsara itu. Anak dan cucumu makan haram semuanya, maka takutlah kepada Allah. La yuslimuhu. Sebab tidak semestinya engkau serahkan putrimu kepada orang zalim. Dan tidak semestinya kau serahkan putramu kepada orang zalim. Wa man kana fi hajati akhihi. Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, termasuk putrimu, itu adalah hajat, punya hajat. Barang siapa yang hajat, Allah hati-hati. Putrimu punya hajat, wahai para bapak. Mohon maaf, di antara hajat kami arahkan ke arah urusan ini saja. Sebab ada sebagian orang tua itu merepotkan urusan pernikahan putrinya. Sehingga sampai ada istilah wali adl. Wali adl itu kalau bapak enggak mau menikahkan putrinya, sementara putrinya butuh nikah dan sudah ada orang yang sekufu, maka bapak ini dosa, boleh dilanggar itu bapak. Karena apa? Seorang anak gadis butuh yang itu. Tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Bapaknya keras kepala. Ada bapak keras kepala, bapak ahli neraka itu. Itu mesti enggak pernah ngaji kayak gitu-gitu. Bapak ahli neraka, enggak mau. Sebabnya apa? Enggak jelas. Pokoknya saya mau nikahkan. Innalillah. Hati-hati. Maka jangan sampai hajatnya putra-putrimu tidak kau kabul. Kalau mereka sudah butuh kepada pernikahan, dan butuh itu mungkin tidak dengan ucapan. Anda harus paham bahwasanya anak anda tidak sudah butuh kepada pernikahan. Bukan dengan ucapan, mungkin mohon maaf kok dia sudah dekat dengan lawan jenis. Anda harus tanggap, oh ini sudah butuh. Duduk kan nak, kau sudah butuh nikah atau belum? Belum abah, tapi kenapa kau dekat-dekat? Haram nak, dosa nak, gini nak. Daripada kau begitu nikah, enggak ada istilahnya usia dini bu. Zina umur 11 tahun tidak ada, nikah umur 15 tahun katanya masih terlalu muda. Undang-undang negara Republik Indonesia Raya. Ini musibah. Zina tidak pernah ditangkap masuk ini. Katanya sudah berzina, katanya ditangkap di bawah umur. Bebas kayaknya anak zina. Jadi anak kecil ngerti. Selagi di bawah umur, berzina bebas. Tidak kena jerat hukum. Acu. Tapi Islam nikah. 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Buya ini melanggar pemerintah. Oh tidak, kita ingin meluruskan jalannya pemerintahan. Biar mereka ngerti bahasanya pernikahan, tolong dipermudah, wahai para bapak. Nggak ada istilah usia dini itu, nggak ada. Sebab zamannya zaman rusak. Bagaimana usia dini? Kata mah usia dini maksudnya apa? Apakah belum bisa melakukan hubungan seks? Anak SD SMP sudah ngerti hubungan seks. Dikatakan usia dini. Jadi perlu diarahkan hal-hal semacam ini. Takutlah kepada Allah. Kalau sudah anda punya putri terjerumus dalam kehinaan ini, akan keras hatinya sehingga melakukan dosa yang lain sangat gampang. Mudahkan urusan pernikahan. Nah, jadi kalau sudah ketemu orang yang soleh, orang yang ngerti agama, maksudnya soleh tidak harus kiai ustadz. Kalau menikah sama kiai ustadz, ustadznya pusing. Dan juga ustadz terbatas. Tidak, orang soleh bisa saja dia adalah orang yang kerja di sawah. Tapi takut kepada Allah, dengar adzan dia melakukan sholat. Kerja di toko, dengar adzan ditutup tokonya. Allah. Dia mungkin kerja keliling, tapi dengar adzan mampir ke masjid. Itu orang soleh. Ya, ini orang soleh. Cari itu semuanya. Dan mudahkan hajat putra-putrimu terlebih dahulu. Lebih dari itu hajatnya tetanggamu. Hajat putri, jangan hajat itu dianggap hanya urusan materi, sumbangan duit. Bukan. Hajat ada lahir dan hajat batin. Ini man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Kalau anda menggampangkan hajat putra-putrimu, Allah pun akan memudahkan hajat anda. Akan dimudahkan hajat anda di dunia dan di akhirat. Amanat di hadapan Allah para orang tua yang mempersulit pernikahan putrinya. Kadang, nak, kamu belum lulus kuliah. Belum lulus kuliah, nunggu lulus kuliah. Sementara anaknya sudah, mohon maaf, butuh kepada yang satu ini. Akhirnya lulus kuliah, gelarnya sarjana plus pezina. Bapaknya nanggung dosa itu. Kalau masalah urusan sekolah, bisa dilanjutkan sambil nikah. Tidak ada masalah. Ya, sederhana rumusnya. Kita dulu juga menikah dalam keadaan belum selesai kuliah. Akhirnya ya kesepakatan bayar sendiri-sendiri. BSS. Tolong dicatat gede. BS. Bayar sendiri. Tidak apa-apa. Jadi kalau dapat kiriman, kiriman. Saya dapat kiriman. Nyantai. BSS. Yang penting terpenuhi kebutuhan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang namanya masa merintis, ya tentu ada kurang. Kadal bulannya itu pengennya bulan itu 20 tok. Sebab kalau bulan 30 mesti tanggal 20 habis. Jadi bulan itu kok tetap 30 hari ya rata-rata. Jadi kita pusing kalau sudah tanggal 20 ke atas tuh pusing. Tapi enak itu ingat-ingat begitu. Jadi tolonglah ibu dimudahkan urusan pernikahan putrimu. Takutlah kepada Allah. Anda mungkin seorang ibu yang sudah tua. Sehingga mohon maaf kebutuhan seks tidak terlalu ibu pikirkan. Tapi putri Anda yang sesaat melihat gambar ini, gambar itu, gambar ini, naudzubillah, pergaulan dia macam-macam. Anda jangan samakan kehidupan Anda zaman dulu dan putri Anda zaman sekarang. Sehingga membuka pintu nikah saat ini harus sebanyak-banyaknya dibuka lebar-lebar. Kemudian ditanamkan rasa takut kepada Allah agar tidak terjerumus dalam zina. Baik. Dan termasuk untuk mempermudah menunaikan hajat putra-putri Anda adalah didik dengan akhlak yang mulia. Sebab kalau akhlaknya jelek, siapa yang mau? Berarti Anda tidak memenuhi hajatnya. Disodorkan ke orang, enggak. Gimana mau anak muda karu-karuan? Kan begitu ya? Jadi kalau ibu didik anak dengan akhlak yang mulia, lihat. Orang dengar akhlaknya saja mungkin sudah pingin untuk minangnya. Baik, wa man farraja an muslimin, barang siapa yang melapangkan untuk seorang muslim kurbatan kesusahan satu. Kekhususan ini, maka bukan saja urusan itu, urusan dunia, tetanggamu yang melarat, tolong perhatikan. Farajallahu anhu biha kurbatan min kurabil yaumil min kurabi yaumil qiyamati. Kalau engkau ada seorang muslim melapangkan kesusahan seseorang, maka Allah akan melapangkan kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Rumus sederhana. Kalau ingin menyelesaikan masalah, jangan menggantungkan akal dan kekuatanmu, sebab yang punya akalmu dan kekuatanmu adalah Allah. Maka jangan diandalkan. Akan tapi andalkan dengan pertolongan Allah. Ini yang sering dilupakan oleh seseorang. Seorang yang ingin melakukan sebuah usaha, dia akan mengandalkan dengan kecerdasan masalah ekonominya. Kemudian kekuatan fisiknya untuk jaga tokonya dan sebagainya. Dia tidak semacam itu semestinya kalau orang iman. Anda bantu orang lain, maka Allah akan bantumu. Allah. Kalau bantuan Allah, Allah yang maha kuasa. Tidak ada batasnya kekuatan Allah. Jadi biasakan kalau Anda ingin punya hajat terkabul, jangan hanya Anda berdoa. Anda berdoa belum tentu dikabul oleh Allah. Mungkin ada dosa yang menjadikan sebab doa Anda tidak dikabul. Mungkin ada satu hal, kekurang khusuan Anda yang menjadikan doa Anda tidak dikabul. Ternyata di antara sebab dikabulkan doa itu adalah Anda bantu orang lain. Anda niatkan, aku membantu si fakir ini, ya Allah semoga kau mudahkan urusanku, aku lagi dagang ya Allah. Mau berdagang, dimulai dengan membantu si fakir. Datang ke rumah sakit, cari orang sakit. Biayanya berapa? Biayanya 500 ribu. Baik, saya bantu 200 ribu. Buka toko, Bu. Insya Allah tokonya makmur nanti. Karena apa? Anda mengundang pertolongan Allah. Kalau sudah Allah yang nolong, luar biasa. Cuma cara ini jarang dihadirkan. Anda ingin punya anak yang soleh. Anda ingin punya anak yang pinter. Jangan hanya difasilitasi anak Anda, dipenuhi keinginannya untuk beli laptop, komputer, segala macam. Belum tentu. Akan tapi kalau Anda punya anak, maka agar anak Anda semakin pintar mudah dalam menuntut ilmu, mintalah pertolongan Allah, bantulah anaknya orang lain. Yang tidak mampu Anda beri rezeki, Anda beri bantu sekolahnya, maka ternyata yang menjadikan anak Anda cepat pintar karena Anda bantu orang lain. Ini. Karena janji dari Rasulullah yang menyebutkan, kau bantu anaknya orang, Allah bantu anakmu. Waduh. Bahkan semakin gede engkau membantu anaknya orang, semakin gede bantuan untuk anakmu dari Allah. Bahkan kalau perlu lebih gede Anda bantu orang. Anak Anda mungkin Anda kasih duit untuk sekolah hanya biaya 500 ribu per bulan. Tapi suatu ketika Anda terengah, ini ada anak pinter, soleh, mau belajar, saya biayai 10 juta. Lebih banyak anaknya orang. Tapi ketahuilah, Wa man taf'alu min khairin fa inna Allah bi'alim. Allah tahu ini biayai anaknya saja cuma 500 ribu per bulan, lah kok ngasih anaknya orang sampai 10 juta ini. Allah Maha tahu akan diberikan kepada anak Anda. Allah akan mudahkan urusan anak Anda. Ini yang harus kita yakini, pantulan. Jangan nanya anakku sehingga dilengkapi laptopnya 2. Komputer apalagi, semuanya lengkap, fasilitas untuk nonton ilmu. Ujung-ujungnya bahlul. Dan kalaupun pinter, tanya minterin, bapaknya pun dibohongi akhirnya. Tidak manfaat. Negara dibohongi, lihat. Karena apa? Ilmunya tidak manfaat. Jadi mulai hari ini, yuk kita membiasakan. Kalau Anda punya hajat, tengoklah orang lain. Khususnya orang-orang lemah. Yang Allah sudah berjanji dalam hadis kunci, anna indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang itu tertindas, sakit. Anda berikan pertolongan kepada mereka. Anda pengen apa, Sani? Anda susah. Usaha kok sempit. Datang kepada orang sakit, orang fakir. Anda beri sedekah ala kadarnya yang Anda mampu. Dan niatkan semoga dengan ini Allah membukakan pintu rezeki untukku. Ingin menikah? Jangan hanya lapor saja, Buya saya menikah, tolong carikan suami. Enggak cukup. Ambil duit sedekah ini, bismillah, ini orang fakir, yatim, ini insyaallah nanti, oh nah, kita hanya mencarikan saja, nanti akan dimudahkan. Jadi tidak cukup usaha zahir saja, batin, maknawiat itu. Anda bantu orang, niatkan, semoga dengan ini aku mendapatkan jodoh yang soleh. Tidak diduga-duga nanti. Karena apa? Pertolongan dari Allah. Orang susah, karena mungkin Anda ingin nikah. Ya Allah, ini ada orang mau nikah kok butuh bantuan. Katanya mau nikah, enggak punya duit. Ya sudahlah, kamu pakai duit saya dulu saja. Padahal dia juga pengen nih, nikah. Memudahkan orang nikah, tak tanya setelah dia nikah. Bisa nikah, ikut nikah nih. Ya. Jadi jangan egois lah, hilangkan ego. Aku, tidak mengundang pertolongan Allah. Sementara pertolongan yang paling dasar bukan pertolongan dari orang kaya, bukan pertolongan dari ustaz, bukan pertolongan dari siapapun, dari bangsa manusia. Pertolongan yang hakiki adalah pertolongan Allah. Wallahu fi'onil abdi makan al-abdu fi'oni akhi. Allah senantiasa akan menolong seseorang kalau orang itu nolong orang lain. Kesusahan orang kau beresin, Allah akan beresin. Ustaz. Dan ini sudah janji dari Nabi, tidak pernah berdosa. Kecuali memang kita tidak benar-benar bantunya. Kalau kita bantu benar karena Allah, iya dia harus aku bantu. Orang fakir harus aku bantu. Saya sih susah. Cuman dia lebih susah. Allah. Susah. Dia lebih susah. Biarlah untuk dia dulu sajalah. Allah. Dengan begitu Allah akan mengundang. Allah akan mengirim bantuan kepada Anda. Sehingga Anda akan mudah menyelesaikan urusan Anda. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamati muttafaqun alaihi. Padang siapa yang menutup aibnya orang lain, Allah akan tutup aibnya. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Awas. Jangan menyebut aibnya orang lain. Khususnya orang yang kemuliakan gurumu, orang tuamu, hati-hati. Dan banyaklah minta kepada Allah, ya Allah, tutuplah mata kami dari melihat aib guruku. Dan tutuplah mata kami, ya Allah, dari melihat aib orang tuaku, ya Allah. Dan tutuplah mata kami dari melihat aib orang lain, ya Allah. Dan tutuplah orang lain dari melihat aibku, ya Allah. Dan bukakan mataku untuk melihat aibku sendiri. Ini baru penting. Jangan pandai melihat aibnya orang. Man satara musliman satarullah. Kalau Anda menutup, misalnya ada orang tercemarkan namanya, Anda ubah dia. Anda tutupi. Anda tidak menyebut gitu saja. Anda tutupi. Anda mungkin begini, Masya Allah. Sekarang orang yang paling hobi. Sampai kadang, tontonannya pun kalau melihat, tidak melihat app-nya orang, enggak enak. Tontonan televisi yang dipilih adalah gosip. Katanya ada gosip. Ya kemarin ada yang tanya, kita tolong aku, ada tanya. Buya, gimana nonton gosip itu? Wah, ini nonton bersama iblis, akan kumpul sama iblis. Nonton gosip, biarpun itu artis, gak boleh Anda menyebut-nyebut kejelekannya. Biarpun dia rela, Allah tidak rela. Karena jangan membiasakan. Karena apa? Kejelekan itu kadang menjadi tren. Putri kita di samping kita niru. Tidak. Jadi jangan dianggap kejelekan itu kalau sudah orangnya rela lalu boleh disebut-sebut. Enggak. Yang menjadi masalah lagi kalau sudah kejelekan menjadi tren. Menjadi gaya. Ini gaya niru di TV itu. Setiap hari nonton acara gosip. Rupanya ada orang Bu Haji atau Ustadzah barangkali yang hadir pengajian paling hafal itu. Musibah. Bukan pengajian di sini. Pengajian-pengajian. Malulah kepada Allah. Paling, oh artis ini ya, ini kemarin selingkuh sama ini, ribut sama ini, terus siapa lagi? Sekarang ada lagi ini. Suruh, ke pengajian Buya kemarin masalah apa? Lupa. Musibah ini. Allah, tobat, tobat, tobat. Tobatlah kepada Allah ya. Suruh cerita tentang artis sampai sepatunya, terjadiannya di mana, sampai nama orang yang selingkuh dengannya tahu, 5 orang hafal. Suruh nyebut sahabat Nabi, Syekh Murad nyebut sahabat Nabi, enggak ada yang bisa nyebut hafal. Ya Allah. Sebenarnya itu kalau dikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bohong, bohong, bohong, bohong. Perlu kita serius kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tontonan-tontonan dipilih di rumah, menonton film apa nonton acara gosip itu juga mengotori hati Anda. Kadang-kadang meniru cara bagaimana orang melakukan kekotoran. Subhanallah. Sebab yang namanya televisi itu biarpun jelek kadang dipandang oleh hawa nafsu jadi baik sehingga ditiru. Sampai anak Pak Haji di Cirebon itu hampir mungkin 50 kalau kita tambah 60%. Itu beberapa waktu yang lalu itu roknya melorot semua tuh, ikat pinggangnya melorot. Pernah atau tidak? Di sekolah-sekolah itu karena pada seikat pinggang pada melorot. Saya bingung, ini orang pada bingung sengaja melorot apa kepelorot? Kalau melorot diingatkan. Rupanya karena gara ada di TV, innalillah. Tidak tahu siapa di TV itu. Nah, ini. Jadi kayak begitu ibu. Makanya nonton televisi harus Anda pilah dan pilih. Sebab khawatir itu nanti akan menjadi wabah di anak-anak kita. Jangan sampai menonton kayak begitu. Gosip, terus pokoknya tentang info tentang artis itu. Diam-diam anak kita terkagum-kagum dengan dunia artis. Memang artis tidak ahli neraka semuanya. Ada artis yang soleh kok. Cuman yang soleh tidak bakal tampil di begitu-begitu. Biasanya kan begitu. Soleh itu ingin berjuang, ingin membuatkan satu seni yang islami. Bisa saja seperti itu. Akan tapi hati-hati urusan begitu televisi. Aib ya, biarpun di televisi. Apalagi Masya Allah. Aib membongkar aib. Lihat. Gara-gara membongkar aib, dibongkar aib. Jadi tahu, ini ada pejabat di sini. Sibuk urusan pejabat. Pak wali kota di sini, atau bupati sini. Macam-macam ini. Kenapa kita sibuk urusan begitu tuh? Sudahlah tutup. Semoga Allah mengampuni dan semoga Allah memberikan kesadaran selesai. Sebab yang masalah menjadi kebiasaan. Yang kita gunjing orang jauh yang ada di sana. Tapi besok tetangga kita. Besok suami. Buya suamiku begini, begini. Tahu tak suamiku tuh? Perempuan kalau sama perempuan biasanya suaminya habis tuh dimakan itu. Digunjing gak sadar itu. Curhat maksudnya suaminya digunjing. Itu karena kebiasaan nih. Tidak bisa menutup aib. Hati-hati ya. Man satara musliman takutlah kepada Allah. Bahkan disebutkan kalau ada orang membuka aibnya orang lain, maka dia tidak akan mati kecuali diuji dengan aib yang sama. Kalau Anda membongkar aib zinanya seseorang, maka Anda tidak mati kecuali diuji dengan zina. Ataupun Anda difitnah untuk berzina, atau anak-anak Anda terjerumus dalam zina. Takutlah kepada Allah. Kalau Anda menyebut perzinaan seseorang, maka tidak mati kecuali diuji dengan itu. Kecuali segera tobat. Ampun, ampun, ampun, minta ampun. Baru akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Man satara musliman, kalau Anda menutup aibnya seseorang. Orang punya celah, punya kekurangan, punya kesalahan, Anda tutup satarahullahu. Maka Allah akan menutup Anda nanti di akhirat. Kalau Allah sudah menutup Anda di akhirat, alangkah nikmatnya. Allah yang menutup di akhirat nanti, artinya dosa Anda akan ditutup. Tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hajat di sini, hajat maknawi dan hajat yang sifatnya hissi, lahir dan batin. Anda penuhi hajatnya orang lahir, Anda penuhi hajat orang sifatnya batin, karena Allah, maka mengundang pertolongan Allah dan alangkah indahnya. Jika kita menyelesaikan segala urusan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indah dan mudahnya. Wallahu a'lam bisawab. Baik, yang mau ditanya, kan dipersilakan. Syukran kasir kami haturkan kepada guru kita Buya Yahya yang sudah menjelaskan dua kitab Tajridus Shalih dan Riyadus Shalihin. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bertanya. Akan tetapi terlebih dahulu dipersilakan kepada bapak-bapak dua orang terlebih dahulu. Satu orang dengan satu pertanyaan. Dipersilakan bapak-bapak. Dipersilakan bapak yang mau bertanya. Mangga sambil berdiri bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Almarhum Buya Yahya dan Syekh Murad yang kami cintai. Begini Buya, pembahasan Buya tentang kitab Al-Hikam yang di biasa di Al-Nahl Masjid At-Taqwa tentang mengenai kita bersandarkan diri pada Allah, tidak bersandarkan pada amal kita. Seperti contoh, ketika kami membaca kitab suci Al-Quran setelah selesai, kami melihatkan dengan fadilah atau wasilah membaca Al-Quran ini, ya Allah, mudah-mudahan Kau memudahkan segala urusan kami atau menghadiahkan Fatihah dengan Quran tersebut. Apakah sesuatu tersebut apa termasuk ke dalam pembahasan kita itu apa namanya menyerahkan suatu urusan itu pada amal kita, amal soleh kita gitu, tidak menyerahkan diri langsung kepada Allah. Mungkin itu aja Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan satu lagi dari bapak-bapak. Satu lagi yang di belakang. Mohon berdiri bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Buya Yahya, ada pertanyaan ini mengenai arisan. Arisan itu biasanya kalau yang pertama merasa beruntung, tapi kalau yang terakhir sampai kadang-kadang nanti 5 tahun itu rasanya kurang beruntung. Itu bagaimana hukumnya? Dan yang kedua, ini ada orang yang haidnya itu tidak teratur. Kadang-kadang ya disangkanya itu sudah berhenti, tapi ternyata masih lagi. Disangkanya masih tapi sudah gitu. Yang jelas pokoknya headnya itu tidak beraturan. Nah, gitu saja kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu dipersilakan untuk bertanya. Satu orang satu pertanyaan. Mangga ibu-ibu. Satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan saya tanyakan, ada seseorang mengatakan bahwa doa dari bapak lebih segera dimustajab daripada doa dari perempuan. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari ibu-ibu dipersilakan. Satu lagi dari ibu-ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya ingin bertanya, misalkan kita ingin melakukan sholat di musola tempat umum, kan musolanya tempatnya kecil, kita harus gantian sholatnya. Kita baru sampai ke musola, sedangkan ada orang yang sudah terlebih dahulu sampai di situ dan sudah wudu dan siap melakukan sholat, tapi tidak membawa mukena. Jadi orang tersebut pinjam kepada saya. Nah, terus ada teman saya yang menegur, katanya begini, kalau misalkan masalah ibadah atau sholat itu kita harus mendahulukan diri sendiri dahulu Bu ya. Itu bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Satu ya, soal yang pertama adalah tentang semestinyalah kita selalu bergantung kepada Allah. Memohon kepada Allah. Kemudian ada pertanyaan, kalau kita misalnya setelah membaca Al-Qur'an, ya Allah dengan bacaan Al-Qur'anku ini ya Allah maka kabulkan hajatku atau doaku. Apakah itu bergantung kepada amalnya? Kita agar tidak menggantungkan kepada amal, tidak hanya bersandar kepada amal, akan tapi ketahuilah bahwa kita masuk surga karena Allah yang memberikan karunia kita surga. Bukan karena amal. Amal tidak memasukkan kita ke surga. Tapi ingat, ini sudah pembahasan, jangan salah paham. Bukan berarti setelah itu kita tidak beramal. Artinya apa? Kita masuk surga karena Allah memilih kita. Dan amal itu adalah kewajiban kita sebagai hamba. Jadi kalau kita merasa hamba Allah, kita beramal. Kita beramal. Kemudian ada, jadi jangan sampai kita mengandalkan amal. Sebab paling bahaya orang kalau mengandalkan amal, hitung-hitungan. Aku sudah haji, aku sudah sholat, aku sudah ini. Ya Allah, berarti aku harus punya surga dong. Nah, ini kurang ajar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, maka bagaimana jika kita itu menyebut amal kita di hadapan Allah, itu bukan mengandalkan amal. Akan tetapi, itu namanya tawassul dengan amal soleh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, tentang tiga orang yang terperangkap di gua. Mereka mengadu kepada Allah, ya Allah dengan amal baikku ini, ya Allah singkirkan batu di gua ku ini, ya Allah. Jadi ada namanya tawassul dengan amal soleh, itu maksudnya apa? Kita itu menghadap kepada Allah membawa sesuatu yang Allah cintai. Bukan kita mengandalkan dengan sesuatu tersebut, tidak. Jadi kita membawa kepada Allah karena kekotoran kita, maka kita bawa kepada Allah dengan sesuatu yang bersih, amal soleh. Ataupun orang soleh. Jadi menghadap kepada Allah membawa sesuatu yang Allah cintai. Baik itu amal kita sendiri atau kita membawa orang soleh. Namanya tawassul. Kita tidak mengandalkan kepada manusia. Akan tetapi kita membawa manusia kepada Allah, manusia mulia. Nabi SAW, para wali-waliullah, kita menghadapi ya Allah. Aku membawa ini ya Allah, maka kabulkan hajatku ya Allah. Namanya tawassul. Tawassul dengan amal soleh itu tetap mengandalkannya kepada Allah. Hanya kita menghadapnya kepada Allah dengan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah cinta dengan sesuatu tersebut, maka sebab kita ini dikabul oleh Allah. Karena engkau bersama sesuatu yang aku cintai, begitu. Maka ini, jadi kita dengan sesuatu yang Allah cintai, amal soleh, itu namanya masih mengandalkan kepada Allah. Jadi tetap sandaran kita kepada Allah, bukan kita membanggakan amal kita. Tapi kita ingin membawa amal kita kepada Allah, menunjukkan ya Allah, aku telah berbuat ini ya Allah. Maka dengan ini maka terimalah doaku ya Allah. Amal soleh. Maka termasuk dihimbau, kalau Anda ingin tawassul dengan amal soleh sangat bagus di samping tawassul dengan orang soleh. Misalnya Anda bisa melakukan sholat, ya Allah hari ini aku telah berpuasa ya Allah. Engkau yang berikan kemudahan ya Allah. Maka ya Allah terimalah doaku ya Allah, kabulkan hajatku ya Allah karena puasaku yang sudah aku lakukan ini. Ini boleh. Jadi bukan mengandalkan amal kita, tetapi hanya membawa amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sa'il yas'al an du'a yatlub min Allah Subhanahu wa taala, thumma yatawassal bi amal as-salihah. Matalan ba'da ma qara'a min al-Qur'an. Tuman hadha warad 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits sahih Bukhari sala an thalatha ashas alladhi dakhalu fil ghari. Naam, hadha was'al yani. Hal hadha yu'tabar i'timad 'ala al-amal aw i'timad 'ala Allah? Hadha su'al. I'timad. Lianna amma sarahna fi masjid. I'timad 'ala al-amal aw i'timad 'ala Allah? Lianna amma fil masjid kallamna lianna min 'alamatil i'timad 'ala al-amal nuqsan raja'in da wujudi zalal. Lianna la yanbaghi 'alaina an na'tamid bi a'malina. Lianna alladhi yudkhiluna ila jannah Allah bi rahmatihi wa bi fadlihi. Lakin lamma talabna min Allah da'awna Allah subhanahu wa ta'ala thumma nadhkur a'malana hal hadha yu'tabar min al-i'timad bil 'amal aw i'timad 'ala Allah subhanahu wa ta'ala shahikalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-haqiqa ana asduqukum al-qawl antum tas'aluna as'ila ana la ya'ni la atawaqqa'ah. Haqiqa ya'ni لأنها أسئلة يعني هي غاية في الدقة الحقيقة, وهذه مثار يعني نقاش كبير بين العلماء ويعني كنت لا أتوقع أن يعني يسأل المجتمع الأندونيسي عن أسئلة متعمقة بهذا التعمق. يعني كان يكفينا أن احنا نعرف مبادئ الإسلام ونعرف وكذا، لكن بصراحة أنتم استوقفتم انتباهي ولفتتم ذهني إلى أشياء يعني جديرة بالاحترام. يعني أحييكم جميعا وأحترمكم جميعا على هذه الأسئلة الجميلة التي يعني ستضيف إلى المسلم ثراء فقهي وثراء معرفي كبير يحدد عليه مسار حياته. أحييكم مرة أخرى على هذه الأسئلة القيمة. السؤال الذي سألتم فيه يمكن دار بيني وبين صديق لي من العلمانيين حوار كبير حول هذا، وجلسنا نتجادل يوما وليلة على هذا. هو يقول، هو رجل ليبرالي، فمبدأه باختصار حتى لا أطيل عليكم، يقول أنا عندي ما ورد من نصوص الكتاب والسنة. النصوص في الكتاب والسنة تقول كله بالعمل. إذن هنا تعارض، يعني يقول في تعارض بين الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وهناك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. هذا نص واضح وصريح بأن العمل هو ميزان المفاضلة بين الناس. ثم يقول أيضا في آخر سورة آل عمران، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هو صريح في أن العمل لا يضيع ثوابه. وبعدين من عمل صالحا فلنفسه، ادخلوا الجنة. القرآن الكريم يقول لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قضية عندما نصوص متواترة وراء بعضها البعض يدلك على أن العمل ده ميزان التفاضل، ويجوز الإنسان يعتمد على العمل. دي بقى المسألة التي هي الخلاف بين الفقهاء فيه. ولكن الخلاصة التي توصلنا إليها، صحيح وردت نصوص في القرآن والسنة تدل على أن العمل ميزان التفاضل، ولكن إذا اعتمد هذا مفاضلة بين الخلق وبين بعضهم البعض. لكن المعاملة هنا ذات وجهين، معاملة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بينك وبين الله، لابد أن ننظر، لأن هذا المنظار الدقيق هو الذي ينبغي أن ننظر إليه في علاقة المسلم بربه، أو في منظور الإسلام عشان نكيفها كمنظور إسلام. عندما أنت تقول الاعتماد على العمل، هل اعتمادك على العمل بالنسبة لله لعفو الله، ولا بالنسبة لغيرك من الناس؟ بالنسبة لغيرك من الناس تعتمد على العمل، لأن الله عز وجل قال للسيدة فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. سيدة فاطمة بنت، من أرضاها بضعة مني، من أرضاها فقد أرضاني، ومن أغضبها فقد، ومع ذلك اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. إذن عندما نقول العلاقة بينك وبين البشر فميزان المفاضلة فيما بينك وبين البشر أمام رب البشر يوم القيامة المفاضلة في العمل. قل هل أنبئكم، القرآن الكريم هكذا يقول عشان المفاضلة، في ميزان المفاضلة مولانا يوم القيامة، هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم الأخسرين أعمالا يوم القيامة؟ من هم يا رب؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن الأخسرين أعمالا يوم القيامة في المفاضلة هم الذين قدموا أعمالا سيئة وسبقهم الذين قدموا الأعمال الصالحة. صحيح سيتفاوت الخلق في الأعمال يوم القيامة في رفعة الدرجات بينهم وبين بعضهم البعض. وهذا دليل ثاني من النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل اللي حضرتك تعرفه يا مولانا، هو أن يقف الناس يوم المحشر يوم القيامة، فمنهم من يلجمه، فمنهم من يصل العرق في عرق المحشر يوم القيامة، الشمس ستضرب الناس على أقفيتهم يوم القيامة، والناس سيكونون في هذا الموقف على قدر الأعمال. هل منهم من يأتي العرق يبلغ العرق إلى كعبيه، في الكعبين هم عند القدم، هذا معذرة هنا كعبيه، ثم منهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغه العرق إلى فخذيه، ومنهم من يبلغه العرق إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجام. فالذي يلجمه العرق إلجام هذا سيء العمل، والذي يكون العمل إلى كعبيه هذا يعني ما يعني عمله السيء ضعيف، إنما الصالح أكثر من الضعيف. ولذلك الناس يتفاوتون يوم المحشر، صحيح التفاضل بينهم بالأعمال، ولكن علاقة أخرى مهمة بينك وبين الله، أنت مع الله تتعامل بالعمل ولا تعمل بالرجاء؟ يعني تقدم العمل وترجو القبول ولا تعتمد على العمل فقط؟ إن اعتمدت على العمل فعملك باطل، والحديث واضح على هذا، يقول يؤتى برجل يوم القيامة، حضرتك تعرف هذا الحديث يا مولانا أيضا، يؤتى برجل يوم القيامة قدم من الأعمال مثل أحد وتهامة، جبلين جنون اثنين جبلين، ها؟ وبعدين ثم يقول سبحانه وتعالى ضع عملك في الميزان، رجل القيامة يعني خلاص مقدم من فتوضع أعماله في كفة الميزان، ثم يعرفه الله نعمة واحدة أنعمها عليه، نعمة البصر، فيقول خلاص ضعوا لعبدي نعمة البصر التي أنعمتها وضعوا له ما قدم من العمل. قال فتوضع نعمة البصر فتطيش بالله، يقول خلاص وفي أعمالك، أنت الآن خاسر الآن بنعمة البصر خاسر، وفيني حقي، أعطني أنا حقي، إذا كنت تعتبر عملك هذا أعطني حقي. قال فيندم العبد يوم القيامة. يبقى هذا واضح، ثم يشفق الله عز وجل على هذا العبد علشان يعرف أنك لن تدخل الجنة بعملك، وإنما لا بد أن يتغمدك الله برحمته، كما قال الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، بل لا بد إلا أن يتغمده الله برحمته. قالوا ولا أنت يا رسول، ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سيدنا عمر الذي يقول لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، سيدنا عمر الذي يقول ولو تمنيت لو كنت شعرة في صدر أبي بكر، شعرة رمبوط واحدة في صدر أبي بكر، يعني ما هذا؟ وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه الذي يقول لو أن قدمي وضعت في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت مكر الله، إن يقول لي اخرج اللي في الجنة ضعها في الخارج، لا لا لا تضع اللي في الداخل اللي في الخارج في الداخل، لا ضع اللي في الخارج في الداخل، في الداخل في الخارج، اخرج يعني اخرج من الجنة. فهذا دليل على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم اعتقاد سليم في أن العمل وحده لا ينفع صاحبه، بل لابد من انتظار رحمة الله، ولا يتكل إنسان أو يعتمد على عمل، لأنه لو اعتمد على عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعتمد على عمله ضل، الذي يعتمد على العمل يضل. معذرة مولانا آسف للإطالة. إذن فالميزان لابد أن يجتمع الرجاء مع العمل، ولا يعتمد إنسان أبدا على عمله أو أنه عد قدم، بل يحمد الله على أن وفقه لعمل صالح يدخله به الجنة، ولا بد من اجتماع الرجاء والخوف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر الرجل اللي كان حضرته الوفاة وبعدين سألوا كيف تجدك يا أخي، قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، قال لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن قط إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخافه. فلا بد عمل رقم واحد، عمل، وبعدين مع العمل رجاء من الله لقبول العمل وخوف من عدم القبول، ثلاثة لابد مجتمعة لا تفترق إحداهن عن الأخرى. هذا ما انتهينا إليه والله سبحانه وتعالى أعلى. Beliau menjelaskan bahwa ini masalah-masalah pelik. Ditanyakan hal ini, ulama-ulama menjelaskan masalah ini bisa saja terjerumus di dalam pemahaman masalah amal ini. Kalau ada disebutkan orang tidak boleh bersandar kepada amal, yang salah faham malah tidak beramal. Maka bahasan pelik, makanya harus kembali kepada pembahasan yang pernah kita bahas di At-Taqwa dengan panjang lebar. Sehingga memang kalau orang tidak beramal berarti dia tidak menganggap dirinya sebagai hamba sesungguhnya. Jadi amal itu penting, perlu. Beliau menjelaskan juga di antara, nanti ada tingkatan-tingkatan di antara kita sesama manusia. Yang banyak amalnya nanti lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah, ini amalnya. Tapi harus dipahami bahwasanya orang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Artinya apa? Jangan ngandalkan amalmu, sebab amalmu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Siti Fatimah Az-Zahra, "Jangan sampai tidak beramal, imali, berbuatlah engkau." Fa inna lahuni anki anillahi syai'an. Aku tidak bisa menjaminmu di hadapan Allah, berbuatlah dengan kebaikanmu, nanti Allah akan nilai. Jadi amal itu penting. Akan tapi yang enggak benar itu orang punya amal sudah seolah punya surga, ini bermasalah. Sampai nanti diceritakan panjang lebar, beliau punya diskusi dengan orang-orang yang biasanya rewel, orang-orang liberal dan sebagainya, yang beliau nyebutkan orang kayaknya percaya pada Al-Qur'an tapi kadang-kadang meragukan Al-Qur'an. Itu adalah urusan-urusan orang semacam itu. Tapi belum menjelaskan bahasanya amal penting. Berbuatlah amal, karena dengan itulah ada tingkatan-tingkatanmu nanti. Sampai di padang mahsyar ini ada orang nanti berjalan yang ternyata keringatnya ada di tumitnya, keringatnya ada di lututnya, keringat ini diseksa oleh. Itu sesuai dengan amal-amalnya. Kalau amalnya baik tidak ada itu semuanya. Kalau ada jeleknya akan terseksa di padang mahsyar dan seterusnya dan seterusnya. Dan jangan merasa bebas kalau sudah punya amal sudah punya surga. Jangan semacam itu. Ketahuilah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah berkata, padahal beliau siapa? Beliau berkata, aku tidak akan merasa aman kalau seandainya kaki kananku sudah masuk surga, tapi kiriku belum. Bisa saja ditarik masuk neraka. Jadi begitu, padahal amalnya baik, amalnya luar biasa, tapi merasa takut. Ini orang punya duha, punya Senin Kemis berapa bulan saja sudah seolah ahli surga. Kalau sudah merasa dirinya ahli surga, lihat-lihat orang lain merendahkan. Ini enggak pernah puasa saya, enggak pernah tahajud kayak saya. Ha, musibah, karena mengandalkan amalnya. Jadi ya, tadi itu beliau menjelaskan tentang amal panjang lebar, rinciannya semacam itu, ringkasnya semacam itu apa yang kami sampaikan. Kemudian masalah arisan ya. Masalah arisan, arisan itu kan dari dasarnya tolong menolong. Jadi enggak ada yang merasa boleh terdolimi. Jadi memang kita sepakat 20 orang ini kita akan saling mengeluarkan duit setiap bulan 100.000. Berarti 20 kali 100 kan 2 juta. Nanti giliran per bulan diambil, diundi. Berarti setiap bulan keluar 2 juta. Ini tolong menolong. Jadi inilah lumayanlah tabungan yang tidak kerasa. Dan nanti bagian yang ke-20 kan setelah 1 tahun setengah lebih kan. Yang paling terakhir kayaknya sih enggak, paling yang enggak enak ya. Padahal juga tidak. Yang paling pertama sudah duitnya habis, yang paling terakhir duitnya utuh masih. Jadi namanya tolong menolong ya, ada enaknya waktu-waktu tertentu. Coba yang pertama, yang betok pertama, habis kan? Habis, tapi dia bayar terus kan masih untuk temannya. Maka yang terakhir enak. Intinya ini tolong menolong, jadi harus ada kerelaan. Siapa yang dulu memang itu jatahnya. Kalaupun harus pindah, Neng atau Bu, saya butuh duluan. Tetap berikan ya apa-apa karena butuh, namanya tolong menolong. Enggak benar dijual. Bayar lebih murah atau lebih mahal gitu loh. Nah itu yang masalah, arisan dijual. Itu haram ya, dijual dengan nilai yang berbeda. Itu termasuk hakikat riba. Jadi enggak apa-apa Pak, harus dicadari. Arisan harus dibangun atas dasar tolong menolong. Kalau sudah atas dasar tolong menolong, aman Bu. Kapan saya dapat? Apakah pertama, pertengahan, akhir? Tidak ada masalah. Bahkan namanya kita tolong menolong, kalau ternyata ada yang mendesak butuh, misalnya saudaranya ada tabrakan, bulan depan saya akan betok dulu ya, saya ambil dulu karena saya saudara saya tabrakan. Semuanya akan ngomong rela, mangga. Kalau itu tidak usah diundi, undiannya langsung karena ditabrak orang kan selesai. Selesai, kamu dapat duluan karena kenamu sibah. Itu indah. Jadi arisan pada dasar yang boleh asalkan dengan cara yang benar, niatnya untuk tolong menolong kayak itu. Head tidak tertib, enggak ada masalah. Head tertib, enggak tertib, kembali kepada rumus head. Tidak bisa diterangkan panjang lebar di sini. Nanti harus ada majelis khusus rumus head yang 5. Jadi enggak ada orang minum obat atau karena apa. Enggak penting masalah itu. Yang penting kalau ingin memahami haid ada rumusnya. Kalau tidak kena rumus ini berarti bukan haid. Kalau masuk rumus haid sudah sesuai dengan rumus yang 5 yang sudah kita pernah hadirkan, tidak boleh kurang dari 24 jam, tidak boleh lebih dari 20 ada 15 hari, harus didahului oleh suci 15 hari, tidak boleh didahului oleh kelahiran. Kemudian apa? Umurnya harus mencapai 9 tahun. Ini rumus. Kalau sudah rumus ini kepegang, maka itu nanti disebut sebagai haid. Kalau tidak, enggak. Tidak bisa diterangkan panjang lebar, ini ringkas karena waktu. Mungkin nanti akan kami, kita punya fikih haid praktis ya. Fikih haid praktis, belajar setengah jam faham haid. Enggak usah susah-susah, enggak usah pakai buku. Kita akan punya fikih tidak keluar dari madhab Syafi'i. Menurut madhab Imam Syafi'i, kita ringkaskan ada metode baru memahami haid cuma setengah jam. Cukup memahami rumus yang 5, setelah itu langsung praktek, orang ngerti ini haid atau bukan haid. InsyaAllah waktu yang lain. Ya, insyaAllah. Tetap dengan madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dengan syarat enggak boleh bawa buku. Bawa catatan kosong saja sama pulpen nanti. Nanti akan ada. Bukunya sudah ada sendiri. Bukunya dilarang dibaca, baca di kelas. Nanti kalau ingin baca buku haid, baca di rumah. Untuk mengulang pemahaman yang kita ajarkan di majlis. InsyaAllah nanti akan kita ajari fikih praktis ringan. Wajib bagi ibu-ibu untuk belajar. Dan wajib bagi suami yang punya istri. Dan wajib bagi pemuda-pemuda yang ingin nikah. Kalau enggak bisa belajar haid, jangan nikah. Karena wajib ngajari istrinya nanti. Jadi yang belum paham haid tidak boleh nih nikah. Baik. Doanya seorang ibu, bapak, ibu, semuanya orang tua. Doanya orang tua disabdakan Nabi, doanya orang tua bakal dikabul seperti doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak beda bapak ibu, yang menjadikan mudah dikabul adalah kesolehan dan baiknya beliau, ya. Kalau beliau baik, soleh, insyaallah mudah dikabul. Maka khusnudzonlah kepada ibu bapak kita. Jadi enggak ada. Bahkan kalau untuk kita mengagungkan ibu 3 kali, bapak sekali. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas kepada ibu saja, bahwasanya doa orang tua. Memang riwayatnya adalah seorang walid, nah, atau bahkan ummi, ada riwayat tentang ibu. Yang jelas bahwasanya doanya orang tua doa yang sangat dikabul oleh Allah. Maka hati-hati dengan doanya orang tua. Baik, doanya orang tua. Jangan sampai Anda membuat sakit orang tua, lalu mendoakan yang jelek, Anda sendiri yang rugi. Kemudian ada orang sholat di musola, musolanya sempit, makanannya tidak ada. Anda datang membawa makanan, ada orang pengin sholat. Memang ada kaidah fikih disebutkan Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, al-itharu fil taqarrubi makruh. Mendahulukan orang lain dalam ibadah itu hukumnya makruh. Nah, ini misalnya apa? Bapak-bapak lagi sholat berjamaah. Ketemu sama kiai. Biasanya orang sopan salah tempat. Kiai mah gak ke depan. Si kiainya suruh di sop yang depan. Dianya sop yang belakang. Dipikir adab itu. Itu bodoh. Dipikir sudah kebanyakan amal kiai. Sampean kurang pahala ke depan kiai. Biar saya ke belakang saja. Gitu maksudnya. Kalau urusan ibadah berebut. Saya sop pertama. Kiai terlambat belakang. Salahnya sendiri terlambat. Kiai terlambat. Gitu. Jangan malah kiai mah gak. Oh ini kiai sampean kurang amal, saya sudah banyak amal biar saya di belakang saja gitu. Kadang-kadang saking sopannya santri, kopiahnya dikasihkan sama kiainya. Kiai sampean pakai kopiah kiai, karena kiai tidak punya amal, biar saya tidak usah kopiahan. Takurum tidak, kopiah sendiri, kiai tidak pakai kopiah, salahnya sendiri tidak pakai kopiah. Ini, jadi untuk mengutamakan orang lain, jangan urusan ibadah, saya sendiri dulu. Lah tapi tadi kasusnya dilihat ibu, kalau memang dia buru-buru dan Anda sambil nunggu yang lainnya ya, maka mungkin dia, ibu mau kemana? Jamnya sudah waktunya saya kerja nih, tidak ada mukena. Ya sudah sholat duluan nggak apa, apa nolong orang lain. Baru nanti ibu yang nyantai sholat bersama yang lainnya, nggak apa-apa. Tapi kalau sama-sama ya baru sampean sholat saja. Terus biar sampean sholat, saya nggak usah sholat deh, biar mukena saja dipakai. Wih itu nggak bener. Jadi gak apa-apa. Selagi Anda masih sholat menolong orang tersebut, karena dia mungkin waktu mendesak atau dikhawatirkan kalau tidak Anda pinjami, tidak sholat, Anda pinjami saja dan Anda nyaman. Gak apa-apa dalam hal itu. Bukan termasuk bagian yang dimakruhkan ini. InsyaAllah karena waktu, mari kita tutup dengan doa wakaf. InsyaAllah Bismillah Al-ayat Al-umur An-su'un Mahalliyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahummarhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, muliakan kami yang hadir ya Allah. baik yang hadir dengan jasadnya atau yang hadir dengan hatinya karena mengikuti acara ini dari tempat yang jauh, ya Allah. Yang hadir dengan hatinya dari tempat yang jauh, ya Allah. Berikan kepada mereka pahala seperti yang hadir, ya Allah. Yang menyaksikan acara ini, yang mendengar acara ini, ya Allah. Berikan keberkahan kepada mereka seperti yang Kau berikan kepada kami. Dan yang sudah hadir di tempat ini, berikan keutamaan tentu yang lebih daripada yang tidak hadir, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan yang tidak hadir juga susulkan kepada yang hadir, ya Allah. Berikan kepada kami semua kemuliaan. Ampuni kami yang hadir dan yang tidak hadir. Dan ampuni kami yang hadir dan yang menghadir, mengikuti acara ini, ya Allah. Di tempat manapun mereka berada, Engkau sungguh maha tahu siapa mereka, ya Allah. Dan jadikan ini sebab kebaikan untuk kami, ya Allah. Jadikan majlis ini sebab kebaikan untuk diri kami, keluarga kami. Sebab kebaikan untuk anak-anak kami, ya Allah. Ada di antara yang hadir mempunyai suami yang belum bisa hadir ke tempat ini, atau hadir ke tempat ini akan tapi hatinya masih keras, ya Allah. Berkat majlis yang mulia ini, lembutkan hati suaminya itu, ya Allah. Ada suami yang sengaja membawa istrinya ke tempat ini agar Kau lembutkan hati mereka, ya Allah. Maka ya Allah, lembutkan para istri-istri itu, ya Allah, agar mereka bisa semakin kasih dan cinta kepada suami sehingga hidup mereka semakin indah. Dan jauhkan kami, ya Allah, dari berbuat zalim di rumah tangga kami, ya Allah. Ada di antara yang datang ke tempat ini karena usahanya sempit, ya Allah. Mereka tinggalkan usaha mereka pada jam-jam yang seharusnya mereka bekerja saat ini. Mereka tinggalkan untuk hadir ke tempat ini. Maka gantilah, ya Allah, dengan keberkahan dalam usahanya, kemudahan dalam rizkinya, ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa, ya Allah. Ada di antara mereka yang hadir ke tempat ini mempunyai anak-anak yang susah diatur. Akan tapi para ibu dan orang tua ini, para bapak dan orang tua hadir ke tempat ini, ya Allah. Semoga kehadirannya ke tempat ini menjadikan sebab kebaikan anak-anak mereka, ya Allah. Ada di antara yang hadir ingin menikah, ya Allah. Ya Allah, berkat kehadiran mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang Kau ridhoi, yang Kau cintai, yang menjadikan sebab mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah. Ada di antara yang hadir, ya Allah, punya hutang, ya Allah. Mereka hadir ke tempat ini untuk Kau beri kemudahan dalam segala urusannya. Maka ya Allah, mudahkan mereka untuk bayar hutangnya, wahai Zat yang maha kuasa. Tidak ada yang susah bagimu, tidak ada yang sulit bagimu. Engkau sungguh maha kuasa, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami hadir ingin mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadikan ilmu yang kami dapat ilmu yang manfaat, sehingga kami mudah mengamalkan nanti kami sampai di rumah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ada yang datang ke tempat ini punya masalah, ya Allah, yang mereka sendiri bingung untuk mengungkapkan masalah, ya Allah. Akan tapi Engkau tahu, maka mudah kan segala urusannya, ya Allah. Selesaikan masalahnya, dan Engkau lebih tahu siapa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bereskan urusan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hajat kami di antaranya adalah kami takut dosa, ya Allah. Kami, ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepada dosa, dan jauhkan kami dari segala dosa, ya Allah. Dan terimalah amal kami, ya Allah. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya orang tua kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Orang tua kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka dan ampuni mereka, baik yang hidup atau yang telah meninggal dunia. Guru-guru kami, ampuni mereka, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, baik yang hidup atau yang telah meninggal dunia. Dan berikan kepada kami semua pengampunan dan kasih sayang-Mu, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan siapapun yang telah hadir ke tempat ini atau mengikuti acara ini melalui media apapun, berikan kepada mereka keistiqomahan, semakin rindu kepada acara semacam ini, ya Allah. Dan berikan kepada mereka kesejukan hati di saat menyaksikan atau di saat menghadiri acara ini. Dan lembutkan hati mereka, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, dan jadikan kami semua ahli istiqomah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal syekh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، ولا تؤاخذنا بما بدر منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى، ونسألك التقى، ونسألك العفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والربا والزنا. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والربا والزنا. اللهم انشر علينا سحائب رحمتك، وأنزل علينا حكمتك، وفهمنا القرآن، وعلمنا الإسلام، وبلغنا الجنة بسلام. اللهم إنا نسألك مرافقتك شفقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم اسقنا بيده الشريفة بيده شربة من حوضه الشريف لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة من حوضه الشريف لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة من حوضه الشريف لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وأن ترحم نساءنا ونساء المسلمين. وأن ترحم رجالنا ورجال المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا ذكرانا وأنثانا. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لإخواننا واغفر لمشايخنا ولجميع من له حق علينا يا رب العالمين. يا رب ارحم المسلمين والمسلمات واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وتغمدنا معهم اللهم برحمتك يا عزيز يا غفار إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.